Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Setia TV One, titikan kalbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah tentunya. Amin. Senang sekali saya Citi Kirani kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di titikan kalbu, dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang aliran sesat. Yang pastinya pemirsa dari ibu-ibu sini juga udah tahu, udah Ustaz juga Pak Sudato ya, banyak sekali sekarang beberapa tahun terakhir ini aliran sesat berkembang dan makin banyak pengikutnya. Kita sendiri kalau melihat kadang suka, kok jadi begini ya, kok bisa begini ya, kok apa orang itu bagaimana ya nantinya, tentu dari mana asal muasalnya gitu. Nah nanti kita akan membahasnya lebih banyak lagi dan lebih paham lagi insya Allah dengan Ustadz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi di pembukaan ya Bu ya, semoga kita dijadikan atau menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jalan yang disesatkan ya Ustaz ya. Selalu berdoa dan berharap bersama ibu-ibu yang sudah hadir di sini juga yang pastinya sehat walafiat. Assalamualaikum Ibu. Wah. Sehat semua. Ini majelis salim mana, Bu? Iya, di Oh, gabungan ini. Oh, pantas belang-belang seragamnya. Iya, iya. Iya, dan kita dari masjid mana, Bu, ini, Bu? Fatahila, Jakarta Timur. Iya, deket banget rumah saya. Seneng banget ya, Bu, ya, udah di sini. Iya, baik. Ustadz, langsung saja ya. Kenapa sih misalnya aliran sesat sepertinya berkembang begitu pesat ya, berapa tahun terakhir ini kita lihat ada nabi-nabi bergentayangan, berkeliaran gitu. Seperti yang kita tahu ya Ibu ya, nabi terakhir kita nabi apa Bu? Iya, subhanallah wa'alaikumsalam. Gak ada Bu nabi dari Depok ya Bu ya? Dari Bogor apalagi? Jual asinan nanti. Baik Ustaz, gimana sih ini pemikiran-pemikiran bagaimana supaya kita juga melihatnya sebagai istilahnya umat muslim yang dalam arti kata kan harus bersatu, harus sepaham. Tapi dengan ada nabi-nabi baru, dengan ada-adanya terakhir Nabi Haidir ya Bu ya, nggak mungkin juga tinggal di hutan ya Bu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajwa'in, amma ba'du. Belakangan ini memang fenomena nabi dan agama baru memang sedang berkembang di masyarakat kita. Jadi kejadian ini adalah bukan merupakan kejadian yang baru. Namun ketika kita ingin tahu kira-kira penyebabnya apa, apa sih yang melatar belakangi terbentuknya, kemudian mendaulat dirinya menjadi nabi atau mempunyai aliran-aliran baru yang biasanya aliran itu dinisbatkan kepada Islam. Ini masalahnya. Dia nisbatkan kepada Islam. Kenapa dia nisbatkan kepada Islam? Karena dia pengen nebeng, terkenal. Seandainya dia buat aliran baru tanpa dinisbatkan kepada Islam, yang mayoritas Indonesia ini penduduk Muslim, maka ajaran dan agamanya tidak dikenal atau tidak segmented dalam bahasa orang marketing, tidak marketable, tidak mudah dijual. Jadi kalau kami perhatikan, para nabi palsu ini adalah para penjual agama, menjual konsep baru. Kira-kira apa sih Ustadz yang melatar belakangi mereka mendirikan agama atau kelompok-kelompok seperti ini mendirikan agama dan mendaulat dirinya sebagai seorang nabi? Ternyata para ahli kita, para alim ulama, mereka menyimpulkan ada tiga hal yang membuat mereka itu akhirnya membuat satu aliran baru dan mendaulat dirinya menjadi nabi. Yang pertama adalah karena kekecewaan mereka terhadap sosiologi. Jadi dalam arti sosialisasi mereka itu ada kekecewaan di dalamnya. Jadi secara sosial mereka seperti orang yang tidak puas dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya mereka membuat kelompok baru dengan norma-norma yang ada, mereka tidak puas. Ini yang menjadi pemicu. Mereka akhirnya membuat kelompok baru dan mereka membuat ajaran-ajaran yang baru juga. Kemudian yang kedua, dari sisi psikologi atau kejiwaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang frustasi dengan realitas kehidupan yang tidak berpihak kepada dirinya. Ini yang menjadi pemicu juga buat mereka membuat satu kelompok baru atau mendaulat dirinya. Mereka tidak puas dengan realita yang ada. Mereka tidak senang. Mereka ingin membuat kelompok sendiri. Kemudian ketika membuat kelompok sendiri, misalkan seperti ini, pimpinannya ngomong, ah boleh juga kalau saya ngaku nabi, ah itu setan yang masuk. Ketika ada kekecewaan, maaf ya, bukan hanya orang-orang yang berkecimpung dalam aliran sesat, seorang istri yang kecewa dengan suaminya saja setan menguasai hatinya. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membuat hatinya was-was. Itulah kenapa guru kami mengatakan hati-hati dengan was-was. Karena orang yang asik dengan was-was itu, kata guru kami, disebut sebagai orang yang bercumbu dengan iblis. Nih, iem. Iem bu ya. Serem maksudnya. Jadi bercumbu dengan iblis. Nah, was-was ini akhirnya menggoda dan merusak diri mereka. Kemudian unsur yang lain yang membuat mereka kecewa itu adalah dari sisi ekonomi. Susah amat nih hidup. Kemudian apa? Pimpinannya kebetulan gak punya jamaah, dia kumpulkan jamaah, kemudian dia buat aliran baru, pemahaman baru. Dia ngomong, ayo wahai para jamaahku, kalau ingin naik ke surga kumpulin duit, tuh ada kotak di sana. Lumayan alhamdulillah. Makanya saya pribadi pernah melihat sendiri ada salah satu aliran sesat, yaitu Lia Eden ya, yang mengaku malaikat Jibril. Gak masuk akal buat saya, malaikat Jibril kok kepalanya botak. Gak masuk akal. Kemudian memakai tongkat, berjalan dengan bel, apa dengan lonceng, kerincing. Na'udzubillahi min. Ternyata rumahnya mewah, megah. Ternyata ada unsur ekonomi di dalamnya. Dan yang paling mengerikan adalah yang ikut memicu mereka untuk membuat aliran dan ajaran baru adalah mereka mendalami hal-hal yang gaib. Mereka asik dengan hal-hal yang gaib. Masuk ke Gunung Bunder 40 hari dalam Gunung Bunder, ketemu jin, ketemu ular, ketemu kalajengking, turun dari sana jadi nabi. Na'udzubillahi min. Nah, kira-kira begitu Mbak Cici yang iya, kriteria. Iya, betul. Buat. Dan mungkin aja bisa istilahnya mencari perhatian gitu pemerintah, betul, ya Ustaz ya. Betul. Atau ya dia merasa tadi tidak puas dengan misalnya dengan kinerja pemerintah sekarang, akhirnya dia udah mencari perhatian gitu. Nah, tapi Ustaz sangat disayangkan ya, istilahnya kenapa sih mereka yang tadi udah aja gitu bikin agama baru, jangan merusak agama Islam yang dan itu kan menjadi menjaga keutuhan kita ya Bu ya. Betul. Kalau kita lihat juga kemarin sempat ada yang istilahnya ini yang ini jadi akhirnya berkelahi gitu kan, ini juga tidak bisa tidak menjadi contoh yang baik. Betul. Untuk agama yang betul, lain ya Ustaz ya. Betul. Nah, bagaimana Ustaz tuh kita menjaga agar kita tidak gampang terpengaruh oleh aliran sesat itu Bu Ibu ya. Bagi misalnya kita punya anak yang baru tumbuh dewasa, itu pasti mereka masih punya jiwa yang labil ya Ustaz. Betul, ya. Betul. Nah, bagaimana sih untuk bisa membedakan ini memang yang harus kita contoh Nabi Muhammad Rasulullah, ini yang tidak. Nah, kita akan bahas Ustaz saat ya. Lagi tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu insyaallah. Iya, kalau tadi Ustaz Aswan mengatakan bahwa kalau kita was-was artinya kita bercumbu dengan iblis. Iblis. Nah, ada juga Ustaz, kalau misalnya kita dalam keadaan sendiri, pernah nggak Bu merasakan? Misalnya kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di bawah titik nol istilahnya gitu. Kita lagi benar-benar sungguh-sungguh beribadah doa pada Allah. Adikala tahajud ya Bu ya, di sepertiga malam. Itu karena saya pernah nih Ustaz merasakan, kok ada sesuatu yang istilahnya dalam hati terlintas pikiran, ataupun ada yang ngasih tahu istilahnya bisikan. Nah kalau orang yang istilahnya kurang-kurang iman, wah saya mendapatkan wahyu gitu. Kan gak mungkin Bu tiba-tiba saya nabi cecekirani. Gak mungkin juga ya Bu ya. Nauzubillah, jangan sampai. Nah ini Ustaz seringkali kan disalahartikan ya Ustaz, iya, ya. Iya. Disalahpahamkan bahwa oh ini adalah wahyu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali gitu. Nah, bagaimana sih Ustaz untuk kita bisa membedakan bahwa ini memang istilahnya bisikan setan, jin ataupun emang benar-benar dari Allah gitu. Baik. Yang pertama adalah kita yang sedang beribadah senantiasa menuntut ilmu. Artinya adalah kita perhatikan ibadah kita, dikir kita, bacaan-bacaan kita dengan mengkonsultasikan kepada orang-orang yang alim. Karena dalam firman Allah disebutkan, Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'alamun. Maka bertanyalah kepada yang lebih mengerti. Nah, ketika kita sudah bertanya, karena dasar kekurang paham kita, maka ketika kita bertanya, alhamdulillah dapat jawaban tentang bagaimana beribadah yang baik. Kemudian ada sesuatu yang boleh jadi hal itu terjadi ya, boleh dimungkinkan. Ada suara yang berkata apa, misalkan suara itu mengatakan, Cece, coba engkau baca la ilaha illallah 1000 kali. Misalkan saat itu Caca sedang membaca ya Rahman ya Rahim. Setelah ini kau baca 1000 kali. Kira-kira diikutin jangan. Kalau sudah ada pemahaman dan yang diarahkannya pada kebaikan, insya Allah tidak ada masalah. Jalani, ya. Tapi jangan seperti orang-orang belakangan ini ya. Baru kemarin saya habis ceramah, ketemu sama seseorang, Ustaz, tadi waktu Ustaz ceramah, oh saya dapat bisikan bertanya hal ini kepada Ustaz. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya. Saya cuma diam tersenyum. Artinya sesuatu itu boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Semua berlandaskan kepada kita bagaimana mensikapinya. Kalau kita sikapi dengan ilmu, insya Allah tidak akan pernah tersesat. Karena Rasul pernah bersabda, "Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Ketika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah atau sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita punya keraguan, kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul, maka insyaallah tidak akan tersesat. Tapi kalau kita mensikapinya secara berlebihan, apalagi tanpa ilmu, na'udzubillahi min dzalik, pintu kesesatan dan pintu kegelapan, bahkan akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan durhaka dan perbuatan zalim. Saya khawatir ketika mendapat bisikan tertentu tanpa ilmu, kemudian dia ajak keluarganya, maka akhirnya mereka disesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ilmu. Iya, baik, balik lagi. Kalau misalnya kita ingin istilahnya mengikuti suatu ajaran atau apa, tidak meninggalkan yang diajarkan Rasulullah ya Ustaz ya. Betul. Kayak misalnya agama yang kemarin, sholat hanya 2 waktu sehari. Sholat 2 waktu. Kemudian iya, ada yang sholatnya gak usah pakai baju. Itu kalau jamaahnya perempuan, pimpinannya laki, demen tuh laki. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, silakan Ibu, ada yang mau bertanya supaya tidak tersesat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Nadira Haifa Samsul. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sebagaimana yang tadi telah Pak Ustadz sampaikan dan Mbak Cece, bahwa aliran sesat itu begitu marak dan sangat mengkhawatirkan untuk generasi anak-anak saya yang akan datang. Saya ingin menanyakan, kok dalam waktu dekat mereka bisa mendapatkan jamaah yang begitu banyak? Dan juga apakah ada target golongan ekonomi yang seperti apa yang golongan sesat itu targetkan? begitu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sekali dapat jamaah ya. Nah, di awal kita sudah sebutkan ada beberapa faktor, dalamnya ada sosial, psikologi, ekonomi. Ketika kita melihat jamaah yang disesatkan, itu ternyata di luar dugaan kita banyak. Seperti mohon maaf ya, jamaah yang kita sama-sama tahu seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mempunyai nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Kitabnya seperti Al-Quran yang bernama Tadzkirah. Di situ mereka banyak merubah Al-Quran yang ada dengan kalimat baru, termasuk ada satu surat yang saya baca tempo hari mengklaim di ayat itu bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Jadi ternyata banyak ayat yang telah dirubah. Dan Ahmadiyah mengklaim bahwa kelompoknya ini sampai sekarang sudah mencapai 200 ribu lebih. Artinya kalau Indonesia penduduk muslimnya penduduknya 200 juta sekian, kalau 200 ribu lebih berarti 0,1, 0,10 atau 0, sekian ya persen. Kita mungkin berpikir kok bisa sebanyak ini. Yang pertama, kami menganalisa aliran ini memang sudah lama berkembang, tahunan dia berkembang. Gerakannya itu adalah gerakan yang tidak resmi atau ilegal. Dia pergerakan mereka itu dari rumah ke rumah. Kemudian target mereka itu adalah orang-orang yang kurang ngaji, jarang kumpul di majelis taklim, tidak duduk dengan para alim ulama, jarang membaca Quran. Juga mereka adalah orang-orang yang kecewa dari sisi ekonomi, yang kok hidup ini susah banget sih, atau yang mempunyai tingkat ekonomi lumayan atau kaya tapi bodoh, dan ia ingin lebih kaya lagi dalam waktu yang cepat. Nah, orang-orang seperti ini yang ditangkap oleh aliran-aliran sesat dengan mengiming-imingi atau memberikan janji akan mendapatkan keenakan atau kehebatan atau kekayaan sedemikian. Jadi ternyata mohon maaf kata Rasulullah itu sangat-sangat tepat sekali. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran seseorang itu akan mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Ustaz, yang dimaksud fakir ini apakah enggak punya duit? Bukan. Orang fakir dalam hadis Rasul ini tidak hanya orang yang tidak punya uang, tapi termasuk di dalamnya adalah fakir ilmu. Biarpun dia kaya ilmu dunianya, jabatannya tinggi, tapi ia fakir akan ilmu agama, maka dia bisa disesatkan. Dan kalau sudah sesat, dia akan menyesatkan. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, baik, sudah jelas Bu ya? Baik, ya, pertanyaan berikut silakan. Oh ya, pinjam Bu Maika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nyonya Arinisi Sutomo. Ingin menanyakan pada Bapak Ustadz, bagaimana sih tanda-tanda orang-orang yang sudah terpengaruh dengan aliran sesat itu? Kami kiranya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ciri-cirinya apa agar kita bisa mengenali? Ciri yang pertama adalah ia tidak mau bergabung dengan orang lain. Cenderung ia hanya berkelompok dengan kelompoknya sendiri. Entah itu khawatir diketahui oleh orang lain dan khawatir mereka akan dicekal oleh pemerintah ketika sudah diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam pemerintahan kita punya namanya Bakor Pakem. Ya, itu kalau tidak salah ada di kejaksaan, salah satu divisi bagian kecil di kejaksaan kalau enggak salah, sampai kepada kelurahan. Bakor Pakem artinya aliran-aliran, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin melihat ciri tentang aliran sesat itu, lihat perbedaan ibadahnya yang sangat mencolok. Seperti kemarin ini kalau gak salah sholat itu seminggu sekali ya. Kalau gak salah sholat Jumat saja yang baru ketangkep, alhamdulillah. Tuh. Makanya saya bingung. Indonesia ini punya aparat yang dahsyat. Negara-negara tetangga seperti Amerika itu kurang hebat aparatnya. Ya. Kalau di luar negeri menangkap aparat, aparat menangkap teroris, tapi di Indonesia aparat nangkap nabi. Oh, hebat. Coba yang sangat memprihatinkan adalah apa? Ketika nabi ditangkap, malaikat keluar. Siapa waktu itu adalah aliran apa? Ahmad Musaddiq waktu itu, ya, mengaku nabi, ditangkap. Ia mengklaim dirinya seorang nabi ketika turun dari Gunung Bunder. Selama 40 hari dia berdiam di sana. Mohon maaf, ketika kita seperti itu dalam gunung, ibu, bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa, itu yang datang makhluk berbagai macam di tengah kegelapan malam. Dan kebanyakan makhluknya adalah makhluk jin-jin yang tidak beragama Islam. Jadi jangan sembarangan kita melakukan meditasi tertentu tanpa ilmu. Di awal saya sudah sebutkan bahwa mendalami ilmu gaib ini sangat berbahaya. Ia patut diyakini, tapi ketika mendalaminya wajib kita mempunyai guru. Ketika ditangkap Musaddiq mengaku nabi, Lia Eden keluar mengaku malaikat. Nah, inilah ya, kalau kita ingin melihat ciri-cirinya, yang pertama itu adalah seperti saya sebutkan, yang kedua adalah berbeda ibadahnya, yang ketiga adalah mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan zalim, termasuk ikut menyesatkan orang lain. Dan yang paling berbahaya adalah keluarnya tauhid mereka, kufurnya diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik, istilahnya mengasihkan diri sendiri ya Ustaz ya. Seringnya begitu. Iya, baik. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan juga dari ibu-ibu pasien ya, Bu, bertanya lagi ya, Bu ya, supaya keluarga kita terhindar dari yang namanya aliran-aliran sesat ya, Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Bisa jangan kemana mana, titipkan kalbu akan kembali setelah yang satu ini, karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan kita masih membahas mengenai aliran sesat. Dan begitu banyak cara upaya seseorang istilahnya ingin menggoyahkan tauhid ya, kita ya Ustaz, betul, ya betul. Banyak sekali gitu, dan ini soalnya PR bagi kita semua, bagi kita punya anak yang istilahnya ingin belajar agama Ustaz ya. Nah ya, pertanyaan gini, ada juga kalau saya lihat memang mereka memiliki backgroundnya itu Ustaz, istilahnya orang-orang pintar yang memang sudah mengerti, paham gitu ya. Tapi kenapa ya masih saja terjerumus gitu Ustaz? Nah, untuk supaya memang kita istilahnya bahwa oh aliran ini sepertinya ini, hanya kita hanya melihat, tapi no, juga jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita gitu. Iya, iya. Artinya begini, di dalam sholat kita sering membaca, bahkan menjadi satu kewajiban, yaitu suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinassiratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Seseorang yang dianggap alim belum tentu ia senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diluruskan jalannya. Karena sungguh ketika seseorang tersesat, kesesatan itu datang dari hatinya yang pertama. Ingin menyesatkan seseorang, ingin mengarahkan seseorang, itu dari hatinya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang mana yang diminta kepada Allah? Jalan yang engkau beri nikmat. Bukan jalan yang engkau murkai. Tuh, Kenapa kita senantiasa manusia hanya meminta petunjuk? Kalaupun kita sebagai ayah, ibu, ustadz atau siapapun dia ingin mengarahkan seseorang, sifatnya hanya bisa mengarahkan. Namun ketika bicara tentang petunjuk, itu hak prerogatif Allah, hanya milik Allah. Karena Rasul pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, tapi Allah yang dapat memberikan petunjuk menurut yang Allah kehendaki. Itulah kenapa kita sebagai orang tua senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar Allah luruskan hati anak dan keluarga kita. Kita hanya bisa berdoa mengenai Allah akan memberikannya petunjuk atau Allah akan menyesatkannya, itu hak Allah sendiri, ya kan? Yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan mengazab kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak terbatas kecerdasan seseorang, tidak. Malah ada orang yang baru belajar alif-alifan atau belajar ikra satu, itu ternyata lebih taat ibadahnya, lebih lurus hatinya. Yang ia makan tidak sembarang, ia waro. Ketika ia makan di warung, ia lihat, aduh ini kurang halal, saya enggak berani. Biarpun perutnya lapar, ternyata ia lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang cerdas, orang alim, orang pintar. Mereka sembarang memasukkan makanan ke dalam perut. Ya. Baik, siapa Bu yang mau bertanya lagi? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doti Khairul. Iya, Ibu. Ingin menanyakan Ustaz, apakah orang-orang yang sholatnya itu berlain-lainan itu termasuk berarti itu sesat? Sesat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan juga bagus. Memang ketika kita khususnya berangkat ke Tanah Suci, ya, entah kita melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam atau kita melakukan ibadah sunnah yang bernama umrah, seperti pada ketika kita beribadah di sana, seperti mata kita dibuka oleh Allah. Ada dari saudara kita ternyata mereka sholat itu mempunyai gerakan yang sedikit berbeda. Namun prinsipnya satu, ya Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, perbedaan itu ada dua. Yang pertama, usul atau akarnya sama, namun ada sedikit perbedaan pada cabang atau furu'. Ini biasa. Karena prinsip seperti ini atau fenomena seperti ini terjadi karena pemahaman. Karena pemahaman. Sama seperti ini contohnya. Sahabat Rasulullah itu banyak jumlahnya. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lain belum tentu selalu mendampingi Rasul. Ketika seseorang sahabat mendampingi Rasul, ada kalimat, perbuatan, ada perilaku Rasul, ya, yang dia perhatikan langsung di dekat Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang lain sedang berjauhan, dikirim, diutus oleh Rasul ke negeri tetangga. Saat itu dia tidak tahu, dia cuma mendengar berita. Nah ini yang dimaksud dengan pemahaman. Artinya apa yang dilihat langsung dengan apa yang didengar itu cenderung suka berbeda. Seperti contoh, ketika Rasulullah sholat, ya, ada yang memperhatikan Rasulullah itu sholat meletakkan tangan, tapi Rasul itu kan menghadap ke kiblat, jadi mereka lihat dari belakang. Nah yang dimaksud ada kalimat dalam kitab sholat itu, inda sadri, ada yang menyebutkan meletakkan tangan di dada, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang penting jangan begini. Nah ini pemahaman. Pemahaman. Atau ada yang Allahu Akbar meletakkan langsung tangannya ke bawah. Nah itu harus kita bedakan, ya. Tapi kalau sampai ada yang dari usulnya atau akarnya berbeda, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dia sampai membelokkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal, dia mengatakan tidak usah baca solawat, maka sungguh dia telah berbeda. Secara jelas berbeda. Ya Ibu? Iya, baik. Iya, pastinya nanti kalau misalnya kita melihat ada orang melakukan sholat atau kegiatan misalnya, jangan sampai kita jadi malah mencibir iya. ataupun apa. Kita harus, betul. Ya itu tadi ya, rahmatan lil alamin ya, Ustaz ya, bahwa Islam itu gitu. Begitu banyak perbedaan, tapi insya Allah kalau misalnya visi-misinya sama, hanya tauhid kepada Allah dan Rasulullah, pasti akan sama nantinya, betul. Ustaz ya. Betul. Baik, penanya berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatimah. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Sekarang ini begitu marak banyak aliran yang tadi sudah Ustaz terangkan ya, dengan secara gamblang aliran sesat. Bagaimana kita menyadarkannya kalau kita ada di lingkungan kita atau tetangga kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengingatkan dan mengembalikan atau menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur tersesat di dalam aliran-aliran baru? Karena seperti belakangan ini aliran itu sangat banyak. Dulu zaman orang tua kita ada Islam hakekok ya. Kemudian ada Islam lurus, Islam bersih. Kemudian ada Ahmadiyah ya. Kemudian ada aliran-aliran yang sangat banyak sekali. Ini sangat banyak sekali. Bahkan ketika dihitung itu jumlahnya bukan hanya ratusan, sekarang itu sudah ribuan. Mobil khusus di daerah perkampungan-perkampungan. Ini paling banyak. Kenapa perkampungan? Yaitu yang kita bahas di awal. Karena kurangnya pemahaman, mudah digoyahkan, akhirnya mereka bisa disesatkan. Tapi kalau ada pemahaman, dekat pemahaman, dan seseorang mau mendekati pemahaman, maka insya Allah hatinya akan lurus, dipelihara oleh Allah, dan dijauhkan dari kesesatan. Nah, seperti yang Ibu tadi pertanyakan adalah bagaimana? Yang pertama adalah kita pribadi harus tidak mengedepankan amarah, karena kita mau menyadarkan, bukan mau menentang. Kita mau menyadarkan, ya. Mungkin dengan ajak apa? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan cara apa? Dengan cara hikmah, penuh dengan hikmah. Mau'idhah hasanah, kalimat-kalimat yang baik. Kalaupun kau perlu berdebat, berdebat pun dengan landasan yang baik. Ya, kalau orang yang sudah berbeda pemahaman aliran seperti itu, artinya pasti ada perdebatan. Namun kita pun harus menjelaskan dengan sabar, tidak dengan penuh kebencian. Berikan ingatan kepada mereka, karena tempo hari ketika Ahmadiyah betul-betul ditolak oleh masyarakat Indonesia, khususnya sampai detik ini, itu ternyata sudah ada ribuan masyarakat Ahmadiyah yang mau bertobat. Apa mesti kita caci maki mereka? Jangan. Kita rangkul justru. Kita rangkul. Kita ajarkan, kita dekati, kemudian kita saling melakukan koordinasi atau kerjasama dengan para alim ulama, dengan pemerintah setempat. Insya Allah akan berbuah kebaikan. Artinya, kalau dia kembali kepada kebaikan, setiap kebaikan yang dilakukan akan berbuah pahala buat ibu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nah, kita akan lanjutkan ya. Ya. Insya Allah. Jangan pemirsa di rumah ibu-ibu, kita akan lanjutkan lagi. Karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Insya Allah. Ya, ternyata ibadah pun juga tidak hanya ilmu ya, tidak hanya ilmu, sekedar ilmu misalnya kita harus menghafal surat-surat atau kita menghafal ayat-ayat gitu, tapi kita harus selalu berusaha untuk punya seorang mursyid ataupun ya, guru bagi kita guru. Sendiri ya Ustaz ya, jangan ya. Sampai ya itu tadi kita mendengar bisikan atau suara, kita istilahnya telan sendiri, akhirnya kita naudzubillah menjadi mengaku nabi ataupun segala sesuatunya. Nah, bagaimana sih Ustaz kita bisa memilih, istilahnya kita bisa menjadikan patokan seorang bisa menjadi guru atau mursyid kita, karena bagaimanapun tadi ilmu itu banyak sekali ya Ustaz ya, ya karena betul. Kita tidak mau juga istilahnya terpeleset ke dalam satu agama yang ternyata oh di mata Allah ini bukan agama yang baik bagi kita. Silakan Ustaz. Baik. Pertama adalah kita yakin dan kita perhatikan ternyata guru ini adalah betul-betul guru yang beragama Islam. bukan Islam-Islam sempalan atau Islam imitasi. Yang kedua, ia senantiasa meluruskan dan mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah. Ketika kita bersandar kepada batu cincin, kita yakin dengan keris kecil yang dicelupkan di air kemudian diminumkan kepada suami, suami enggak bakal kemana-mana. Itu bohong. Berarti orang tersebut tidak mengajarkan kepada tauhid yang benar. Dan yang ketiga yang harus kita perhatikan, ia punya akhlak yang baik. Perilakunya jelas, ibadahnya jelas, sholatnya 5 waktu. Jangan cari guru yang sholatnya cuma 2 waktu. Saya khawatir yang 3 waktu itu punya aliran yang lain. Gitu. Kalau boleh perhatikan ibadahnya, kemudian duduk di majelis ilmu mereka. Duduk di majelis ilmu mereka, duduk dengan orang-orang yang senantiasa ingin menuntut ilmu. Dan ketika kita menuntut ilmu pun, tolong kedepankan akhlak yang baik kepada mereka. Karena ingat, orang yang menyakiti, man adza sayyikhahu, barang siapa yang menyakiti gurunya, la tuqbal taubatuhu, tobatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah menghormati guru, betapa tinggi derajatnya di mata Allah. Dengan guru seseorang, seorang kaya bisa tahu jalan ke surga. Seorang guru, seorang pekerja bisa tahu bagaimana amanah. Karena guru, seorang anak tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Dengan guru, seorang tua, suami istri yang punya anak tahu bagaimana bisa menjaga kehormatan rumah tangganya di mata manusia dan di mata Allah. Ternyata karena guru itu, masya Allah, betapa besar jasanya. Jadi tolong, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mencari guru. Ingat, kalau ada guru yang mengajarkan sholat itu cuma beberapa kali saja dalam satu hari, satu malam, sholat 5 waktu, dia sebutkan hanya 2 kali, maaf, ini bertentangan dengan firman-firman Allah. Atau ada mengatakan gak usah sholat, maaf, ini pun bertentangan dengan firman Allah. Dalam surah Al-Kabut dijelaskan, uchlu ma uhayya ilaika minal kitab wa akimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Atau mereka mengatakan apa? Ah, Islam ini belum sempurna. Bertolak belakang dengan firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bertolak belakang dengan firman Allah. Atau ada mengatakan setelah Nabi Muhammad ada nabi lain. Oh, ini juga bertolak belakang dengan firman Allah. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang anak laki-laki. Tapi dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Kenapa disebut itu Nabi Muhammad sebagai pertama rasul, yang kedua penutup nabi? Tidak setiap nabi itu rasul, dan sudah pasti setiap rasul itu nabi. Nah, Allah menjelaskan peringkat Nabi Muhammad dengan rasul, dan Allah menutup para nabi dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Berarti tidak ada di bawah rasul yang nabi lagi setelah Rasulullah, tidak ada. La nabiyya ba'di, kata Rasul, tidak ada nabi setelahku. Jadi kalau ada yang mengajarkan demikian bertentangan dengan Al-Quran, atau yang mengajarkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, oh salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, maka wajib ditolak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata pemahaman atau ilmu agama, istilahnya itu kita harus terus kita asah ya, harus terus, ya. Terus. Jangan sampai kita merasa puas terhadap apa yang sudah kita lakukan pagi dengan ibadah ya. Dengan ibadah. Dan kalau misalnya ingin mencari guru ataupun musyid itu memang sangat perlu, tapi istilahnya guru atau musyid yang tadi sudah direkomendasikan oleh Ustaz Aswan. Iya. Baik. Ustaz, terima kasih banyak ya waktu ilmu kesempatannya. Iya, alhamdulillah. Salam untuk keluarga, hati-hati di jalan. Amin. Dan terima kasih juga Ibu ya sudah bersilaturahim, sudah menemani saya. Salam juga untuk keluarga. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pemirsa, selama satu jam ini Anda setia bersama kami. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, seperti biasa, menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Sekiranya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.